Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mubu'athi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan rahmat dan inayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada hari ini yang merupakan hari ke-16 bulan Ramadan dan juga merupakan pertemuan ke-16 kita dalam kajian interaktif Ramadan penuh arti dengan fikih amal hati bersama Al-Ustaz Dzulqarnain Muhammad Sanusi Hafizahullah. Dan insyaallah untuk hari ini, untuk tema kajian interaktif kita, yaitu mengagungkan Allah dalam hati. Jadi untuk tema hari ini, mengagungkan Allah dalam hati. Jadi bagi pendengar sekalian yang ingin mengirimkan pertanyaan, bisa melalui page atau halaman kirim pertanyaan Ramadan di website www.dzulqarnain.net, atau bisa juga melalui SMS ataupun WhatsApp di nomor 0853 9986 3739, atau melalui telepon di nomor 0411 878 368. Ya, baik pendengar sekalian, marilah kita bersama-sama menyimak tausiah hari ini. Olehnya itu, kepada Al-Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil aliyyil muta'al dil azamati wal kibriya'i wal jalal. له الأسماء الحسنى والصفات العليا ونعوت الكمال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العطاء والفضل والمن والنوال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله طيب الشمائل كريم الخصال صلى الله عليه وسلم وعلى الصحب والآل. أما بعد, kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun Anda berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita pada hari ini adalah terkait dengan sebuah pokok ibadah dan dasar yang memperbaiki keadaan hati seorang hamba. Sebuah perkara merupakan inti dari ibadah itu. Di mana kita semua mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Nah, ibadah adalah ketundukan, perendahan diri, keterikatan kepada Allah Subhanahu wa taala, fakir kepada-Nya. Nah, ibadah ini tidak akan terwujud kecuali dengan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari fikih amalan hati yang penting untuk dipahami adalah fikih tentang ta'zimullah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mencela siapa yang tidak mengagungkannya. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Kenapa kalian tidak mengharap kepada Allah dengan penuh pengagungan kepada-Nya, pembesaran terhadap-Nya? Dan Allah berfirman, "Wa ma qadarullaha haqqa qadri." Tidaklah mereka itu mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Iya. Maka dari ibadah yang sangat agung, yang kadang banyak manusia lalai di dalam memperhatikannya, di dalam menjaganya, dan di dalam mengembangkannya, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tauhid adalah dasar pokok di dalam pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. sehingga dia meninggalkan segala yang diibadahi selain daripada Allah. Sebagaimana dalam hadits qudsi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah bahwa Allah berfirman, "Ana aghna asyuraka anil syirk. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirka." Aku adalah yang paling tidak perlu kepada syirikat. Siapa yang melakukan sebuah amalan yang dia berserikatkan saya bersama selainku di dalamnya, maka aku akan meninggalkannya dan meninggalkan kesyirikannya. Iya. Dan ketika kaum Nabi Nuh alaihi salam, mereka menyembah berhala, Nabi Nuh mengingkarinya. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Kenapa kalian tidak mengharap kepada Allah dengan pengagungan kepadanya? Kata Said bin Jubair, kenapa kalian tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan? Iya. Dan pengagungan ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah hal yang telah dijadikan di tengah makhluknya. Karena itu, para malaikat sangat mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Para nabi dan para rasul sangat mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dari makhluk, seperti misalnya di dalam Al-Quran disebutkan bagaimana Hud-Hud Nabi Sulaiman yang mengagungkan Allah dan mengingkari Ratu Saba bersama kaumnya yang menyembah matahari. Kata Hud-Hud sebagaimana di dalam surah An-Naml, "Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha arsyun 'adzim. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah wa zayyana lahum asyaitanu amalahum fasaddahum 'anil sabili fahum la yahtadun. Alla yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Allahu la ilaha illa huwa rabbul 'arsyil 'adzim." Saya menemukan seorang perempuan yang menguasai mereka. Dan ia diberi segala sesuatu dan memiliki singgasana yang sangat besar. Saya dapati perempuan ini dan kaumnya sujud kepada matahari selain Allah. Dan syaitan menghiasi kepada mereka amalan-amalan mereka itu menjadi baik. Dan syaitan menghambat mereka dari jalan yang lurus sehingga mereka tidak mendapat hidayah. Tidakkah seharusnya mereka itu sujud kepada Allah yang mengeluarkan biji-bijian dari langit dan bumi, dan yang Maha mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian terang-terangan di dalamnya? Allah tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia, Rabb Arsy yang Maha Agung. Iya. Dan ketika antara manusia ada yang berkata Allah memiliki anak, dan ini datang dari ucapan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, dan kaum musyrikin, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bagaimana keadaan langit, bumi, gunung akan hal tersebut. Wa qalu ittakhadha ar-rahman walada. Laqad ji'tum syai'an idda. Takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda. An da'u lir-rahmani walada wa ma yanbaghi lir-rahmani ay yattakhidha walada. Mereka berkata, Allah Ar-Rahman memiliki anak. Sungguh kalian telah membawa sebuah perkara yang sangat besar. Hampir saja langit itu meleleh karenanya. Dan hampir saja bumi itu terpecah karenanya. Dan hampir gunung runtuh karena hal itu. Tatkala mereka mengatakan bahwa Allah Ar-Rahman memiliki anak. Padahal tidaklah pantas bagi Ar-Rahman untuk memiliki anak. Iya, maka pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah suatu hal yang berjalan di tengah makhluk. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Alam tara anna allaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wa syamsu wal qamar wa nujumu wal jibalu wa syajaru wa dawabu wa kathirun minan nas." Tidakkah engkau lihat bahwa Allah telah bersujud kepadanya segala yang di langit, siapa yang di langit, siapa yang di bumi, matahari, bulan, bintang-bintang, gunung-gunung, pepohonan, hewan-hewan, dan banyak dari manusia. Banyak dari manusia. Iya. Maka ini adalah kadar yang hendaknya kita ketahui bahwa kita wajib untuk mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula di dalam pokok-pokok ibadah. Di dalam pokok-pokok ibadah disyariatkan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salat terdapat berbagai pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalamnya. Dari bacaan-bacaannya, dari takbiratul ihram, doa istiftah, surah Al-Fatihahnya, dan seterusnya di dalam kandungan salat itu. Dan di ruku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ammar ruku fa'dhimu fihi ar-rabb." Adapun pada ruku, agungkanlah ar-rabb di dalamnya. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rukunya beliau membaca subhana rabbiyal azim. Maha suci Rabbku yang al-azim, yang agung. Iya. Demikian pula di bacaan-bacaan yang lainnya. Di dalam ibadah zakat terdapat pengagungan kepada Allah. Di dalam ibadah puasa pun demikian. Di dalam ibadah haji. Di dalam pokok-pokok ibadah terdapat pengagungan dan pembesaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Dari Asma'ul Husna. Dari Asma'ul Husna adalah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Azim. Dari nama Al-Azim. Dan Al-Azim yang mengandung makna kebesaran, keagungan, disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 9 kali. Iya. Kandungan makna yang terdapat di dalam Al-Azim ini adalah pengagungan dari segala sudutnya, pengagungan yang mutlak. Karena dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha agung pada zat-Nya, maha agung pada nama-namanya, maha agung pada sifat-sifat-Nya, maha agung pada pendengarannya, pada penglihatannya, maha agung pada kekuatan dan kemampuannya, maha agung di dalam ilmunya, dan di dalam segala hal. Tidak boleh dibatasi keagungan Allah pada sesuatu tertentu. Tapi dia adalah keagungan yang mutlak. Dia adalah keagungan yang mutlak. Karena itu kata Ibn Al-Qayyim rahimahullah, وَهُوَ الْعَظِيمُ بِكُلِّ مَعْنًا يُجِبُ التَّعْظِيمَ لَا يُحْسِيهِ مِنْ إِنْسَانِ. Dia adalah Allah yang maha azim, yang maha agung, dengan segala makna yang mengharuskan pengagungan. Tidak ada seorang manusia pun yang bisa menghitung, menjumlah, dan membatasi bentuk pengagungan tersebut. Bentuk pengagungan tersebut. Dan di ayat kursi, ditutup dengan nama ini. Setelah disebutkan keagungan Allah di dalam ayat yang teragung di dalam Al-Quran itu. وَلَا يَعُودُهُ حِبُّهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Tidaklah berat bagi Allah untuk menjaga langit dan bumi itu. Dan dialah Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Iya. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala maha tinggi dan maha agung. Makhluk. Di antara mereka ada yang diagungkan dengan harta. Ada yang diagungkan dengan keutamaan. Ada yang diagungkan karena ilmu. Ada yang diagungkan karena kekuasaan. Ada yang diagungkan karena kedudukan. Iya. Dan ini pengagungan yang terbatas. Dan setiap dari pengagungan itu dalam makna tertentu saja. Adapun pengagungan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala berada pada segala makna di segala keadaan. Di segala keadaan. Karena itulah, siapa yang mengenal keagungan Allah dengan sebenar-benar pengagungan, maka dia tidak akan berbicara dengan kalimat yang dibenci oleh Allah. Dan tidak melakukan kemaksiatan, hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan ucapan Al-Harawi di Manazil As-Sa'irin tentang hakikat dari pengagungan, beliau menjelaskan apa kandungan makna seorang mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan tiga hal di dalam pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi seorang yang mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, hendaknya dia cakup tiga makna, tiga hal yang disebutkan ini. Yang pertama, dia tidak menjadikan suatu sebab apapun yang bisa menyambung dia kepada Allah selain daripada Allah. Iya. Jadi ini bentuk pengagungan yang pertama yang harus dimiliki oleh seorang hamba yang ingin mengagungkan Allah. Jadi tidak ada yang bisa mengantar hamba itu, menyambung hamba tersebut kepada Allah, kecuali Allah sendiri. Dan tidak ada yang bisa mendekatkannya kepada Allah, kecuali Allah. Tidak ada yang menyambungnya kepada ridha Allah, kecuali Allah. Tidak ada yang menunjukkan kepadanya jalan menuju Allah, kecuali Allah. Tidak ada hidayah, kecuali hanya kepadanya, subhanahu wa ta'ala. Maka, ini bentuk pengagungan yang pertama, yang hendaknya dipahami oleh seorang hamba. Bahwa tidak ada yang bisa menyambungnya, tidak ada sebab apapun yang bisa mengantarnya kepada Allah, kecuali dari Allah sendiri. Sehingga dia mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Dan apapun yang dia lakukan semuanya dalam rangka mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, dari pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hamba tidak memandang ada suatu hak apapun terhadap Allah untuk dirinya. Iya. Tidak ada suatu hak apapun untuk hamba terhadap Allah untuk dirinya. Di mana dia melihat bahwa siapapun dari makhluk. Iya. Siapapun dari makhluk, apakah dirinya maupun orang lain, sama sekali tidak memiliki hak terhadap Allah. Bahkan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki hak terhadap makhluk. Iya, terhadap makhluk. Dan apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba, balasan dari amalan kebaikan mereka, balasan dari ketaatannya, taubat terhadap orang yang bertobat, pengabulan doa untuk siapa yang berdoa, ya sorga bagi siapa yang beramal kebaikan, itu semata kemuliaan dan kedermawanan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha menepati janji, dan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha memiliki kebaikan dan pembalasan yang baik untuk orang-orang yang berbuat baik. Iya. Kemudian yang ketiga dari pengagungan, yang harus dimiliki di dalam pengagungan, bahwa dia tidak pernah menentang pilihan Allah untuk dirinya. Apa saja yang Allah pilihkan untuk dirinya, ia selalu menerimanya. Apakah itu yang dipilihkan dari sisi keagamaannya, adapun dipilihkan dari sisi ketentuan dan takdirnya. Dipilihkan oleh Allah untuk dirinya dari sisi ketentuan dan takdirnya. Apa saja dari perkara agama yang diperintah, dia tidak pernah menolak. Dia berkata, sami'na wa ata'na. Apa saja yang dilarang, dia meninggalkannya. Apa saja yang Allah tentukan untuk dirinya, dia tidak memiliki pilihan lain kecuali menerimanya. Iya. Semuanya dalam bentuk pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini tiga hal yang merupakan penggambaran hakikat dari pengagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaknya selalu diperhatikan oleh seorang hamba. Yang pertama, bahwa tidak ada yang bisa menyambungnya kepada Allah kecuali Allah. Kemudian yang kedua adalah seorang hamba mengetahui bahwa tidak ada kewajiban apapun terhadap Allah subhanahu wa ta'ala terhadap dirinya. Iya, kalau dia mendapatkan kebaikan itu semata kemurahan dan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga adalah ia tidak memiliki pilihan apapun setelah Allah memilihkan untuk dirinya. Iya, dia ridha terhadap setiap ketentuan dan pilihan Allah, apakah itu yang bersifat dini, bersifat agama, maupun bersifat qadari, maupun bersifat takdir yang telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Kemudian dari memahami makna pengagungan ini, di nama Al-Azim, Allah yang maha besar, maha agung, disebutkan oleh para ulama bahwa makna pengagungan ta'zim yang ditetapkan di dalam kandungan nama, ditetapkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala itu ada dua jenis. Yang pertama adalah pensifatan untuknya dengan segala bentuk kesempurnaan. Iya. Kesempurnaan apapun, Allah yang paling sempurna memilikinya, paling agung dan paling luas. Dialah yang maha memiliki ilmu yang luas, maha memiliki kemampuan, tidak ada yang bisa menolaknya, maha memiliki keagungan. Iya. Dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam nama-nama dan sifatnya adalah suatu hal yang sangat dahsyat bagi seorang hamba apabila dia renunginya. Kemudian makna yang kedua dari makna pengagungan di dalam nama Al-Azim dan pengagungan bagi Allah subhanahu wa ta'ala adalah tidak ada seorang makhluk pun yang boleh diagungkan sebagaimana Allah diagungkan. Iya. Dia wajib mengagungkan apa yang wajib diagungkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan pengagungan yang sebenar-benar pengagungan untuknya. Dan tidak ada seorang makhluk pun yang memiliki pengagungan seperti yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan berbicara tentang keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, kebesarannya, ini adalah pembahasan yang sangat luas. Sebab perlu kita jelaskan bagaimana keagungan Allah di dalam nama-namanya, di dalam sifat-sifatnya. Keagungan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ketentuan dan syariatnya. Ketentuan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam takdir dan keputusannya. Iya. Dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam banyak hal. Namun di sini saya ingin mengingatkan beberapa wasilah, beberapa hal yang mengantar seorang hamba yang dengannya dia bisa mengagungkan dan membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama dari hal yang membuat di dalam hatinya muncul pengagungan kepada Allah adalah dia memurnikan penghambaannya kepada Allah, menyatukan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam wahdaniyah, di dalam tauhid dan kesendiriannya. Iya. Sehingga si hamba menyaksikan bagaimana Allah yang maha satu-satunya di dalam mencipta, menetapkan hukum. Apa yang Allah kehendaki itulah yang terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Iya. Dan ini dari pembahasan tauhid, keagungan yang suatu pembahasan yang sangat besar yang muncul di dalam hati apabila ia menekuninya dengan benar, mengilmuinya dengan baik dan mengamalkannya, maka akan muncul pengagungan yang besar di dalam jiwanya. Kata Ibn Al-Qayyim rahimahullah menjelaskan kedudukan pengagungan, hadihil manzilah tabi'atul lil ma'rifah. Pengagungan ini ikut kepada pengetahuan. Iya. Fa'ala qadril ma'rifah yakunu ta'zimur rabb ta'ala fil qalb. Sesuai dengan kadar pengetahuan hamba akan tauhid, akan pengagungan kepada Allah, demikianlah dia mengagungkan Rabb-nya di dalam hatinya. Wa arafun nasibih, dan dia akan menjadi orang yang paling, manusia yang paling mengetahui tentang Allah. Iya. Wa ashadduhum lahu ta'ziman wa ijlalan, dan orang yang paling kuat pengagungan dan pemuliaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua dari hal yang membantu hamba mengagungkan Allah, mengantarnya kepada jalan mengagungkan Rabb-nya adalah dia merenungi dari kandungan nama-nama dan sifat-sifatnya. Ya, dia perhatikan dari nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dari Asmaul Husna dan dari sifat-sifat Allah yang mulia. Satu nama yang dia perhatikan dari nama-nama Allah, terdapat di dalamnya berbagai keagungan dan kebesaran Allah. Satu sifat kadang dia perhatikan akan memunculkan pengagungan yang luar biasa di dalam jiwanya, pembesaran terhadap Rabbnya Jalla wa'ala. Iya, dan ini fikih yang sangat indah, patut untuk dicermati dan dipelajari oleh seorang hamba. Kemudian yang ketiga, dari hal yang memunculkan pengagungan di dalam hati, adalah dia banyak tadabbur terhadap ayat-ayat Al-Quran. Karena memang Al-Quran ini adalah diturunkan supaya hamba mengagungkan dan membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاكُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا. Demikianlah, kami turunkan Al-Quran itu dengan bahasa Arab, dan kami terangkan dari ancaman di dalamnya, supaya mereka itu bertakwa, dan supaya mereka itu memunculkan suatu dikir yang baru di dalam hatinya, selalu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah firman, "Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Andai kata kami turunkan Al-Qur'an ini ke atas ke gunung, maka engkau akan melihat ia khusyuk, menghina, mutasaddian, pecah-pecah berkeping-keping min khasyatillah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dari hal yang memunculkan pengagungan kepada Allah di dalam jiwa adalah dia tafakkur pada pemberian Allah subhanahu wa ta'ala dan nikmat-nikmatnya. Iya. Fadkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Ingatlah nikmat-nikmat Allah itu supaya kalian beruntung. Iya. Karena kalau dia memperhatikan bagaimana keagungan dan kebesaran Rabbnya di belakang nikmat-nikmatnya, sungguh itu akan membuat dia membesarkan dan mengagungkannya. Kemudian yang kelima dari hal yang menambah atau hal yang memunculkan pengagungan di dalam jiwa adalah dia memperhatikan dari penciptaan langit dan bumi. Dari penciptaan langit dan bumi. Iya. Dan Ibn Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan sebuah kaidah bahwa di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh hamba untuk mengenalnya dengan dua jalan. Yang pertama, memperhatikan dari perbuatan Allah di tengah makhluk. Dan yang kedua adalah memikirkan ayat-ayatnya dan tadabbur terhadapnya. Iya. Dan memperhatikan dari penciptaan langit dan bumi, sebagian dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keenam dari hal yang memunculkan pengagungan kepada Allah adalah seorang hamba mengagungkan syiar-syiar Allah. Mengagungkan dari hal-hal yang dihormati di sisi Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dalika wa man yu'adzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu inda rabbih." Demikianlah bagi siapa yang mengagungkan hal-hal yang dihormati di sisi Allah, maka itu yang terbaik untuknya di sisi Rabbnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dalika wa man yu'adzim sya'air Allah fa'innaha min taqwal qulub." Demikianlah bagi siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, sungguhnya itu dari ketakwaan di dalam hati. Dan dari hal yang memunculkan pengagungan di dalam jiwa kepada Allah adalah dia memperhatikan dari sunnah-sunnah dan ketentuan Allah. Iya. Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan dari sunnahnya sebagian manusia menolak kejelekan sebagian manusia lainnya. Walau la daf'ullahi nasa ba'dahum biba'd lafasadatil ard. Andai kata Allah tidak menjadikan sebagian manusia menolak sebagian yang lainnya, maka akan rusak bumi itu. Demikian pula Allah tetapkan di tengah manusia persiligantian. Iyam saskum qarhun faqad massal qauma qarhun mithlu wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kalau kalian ditimpa oleh suatu kepedihan, maka orang-orang kafir itu juga telah pernah ditimpa oleh sebuah kepedihan. Iya. Dan itulah hari-hari kehidupan kami persiligantikan di tengah manusia. Hari ini ada yang gembira, besok ada yang bersedih. Hari ini ada yang tertawa, besok ada yang menangis. Demikianlah hari-hari kehidupan. Demikian pula dari ketentuan Allah, dia perhatikan ada ujian dan cobaan. Alif lam mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. walaqad fatanna alladziina min qablihim. Apakah manusia mengira akan dibiarkan begitu saja berucap kami beriman dan mereka tidak diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala tetapkan bahwa siapa yang merubah pada dirinya, Allah akan merubah sesuai dengan perubahan yang dia lakukan. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak merubah keadaan satu kaum sampai mereka sendiri yang merubah keadaannya. Iya. Dan selainnya dari sunnah-sunnah dan ketentuan Allah, kalau dia perhatikan, maka akan bertambah pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan dari hal yang menambah pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, memunculkan pengagungan kepadanya adalah dia banyak muhasabah terhadap dirinya, banyak merenungi dari apa yang ada pada jiwanya, ya, berbagai kekurangan yang dia lakukan, berbagai dosa yang dia perbuat, padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai nikmat, memberikan berbagai keutamaan, banyak menutupi kesalahan, banyak memberi waktu luang. Iya. Dan apabila seorang hamba berfikir dan banyak muhasabah, maka ini dari hal yang memunculkan pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas, pengagungan kepada Allah ini adalah ibadah yang agung. Iya. Banyak dari amalan-amalan hati bersumber di atas pengagungan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari pengaruh indah pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah seorang hamba akan lebih mudah di dalam mewujudkan tauhid, merealisasikan tauhid, dan menyelamatkan dirinya dari kesyirikan dan segala perantara yang bisa mengantar kepada kesyirikan. Dan dari pengaruh indah pengagungan kepada Allah, dia akan meraih kecintaan kepada Allah dengan kecintaan yang syar'i dan mencintainya dengan sebenar-benar kecintaan. Dan dari pengagungan kepada Allah memunculkan rasa takut di dalam dirinya kepada Allah. Ya, tapi rasa takut yang tidak bermana putus asa, rasa takut yang membuat dirinya punya motivasi untuk beramal. Kemudian dari pengaruh indah pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala akan selalu ada harapan di dalam jiwanya. Ada harapan di dalam jiwanya, iya. Bukan putus asa, tetapi harapan yang membawa dia untuk giat beramal. Demikian pula pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala ini akan memunculkan ke dalam diri, di dalam dirinya merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala di kala sendiri maupun terang-terangan. Dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala akan memunculkan di dalam dirinya keinginan untuk bertawakal kepadanya dalam segala perkara. Dan dari pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia percaya terhadap apa yang ada di sisi Allah. Dan dari pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, akan memberi buah di dalam jiwanya ketegaran, ketenangan dan keyakinan. Dan dari pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala akan memberikan buah, dia punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala pada segala hal yang baik. Dan dari pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan berlepas diri dari segala daya dan kekuatan, ya, kepada selain Allah dan menunjukkan kefakirannya hanya kepada Allah. Dan dari buah pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan berhukum dengan segala syariat Allah Subhanahu wa taala pada segala sisi kehidupannya. Iya, pada segala sisi kehidupannya. Dan dari pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjaga segala hal yang diagungkan di dalam syariat, ya, segala perkara yang diagungkan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik itu dari hal yang diperintah untuk dilaksanakan atau hal yang dilarang untuk ditinggalkan. Dari pengagungan kepada Allah, dia akan banyak berzikir, berdoa, beristighfar dan membaca Al-Qur'an. Dari pengaruh indah pengagungan kepada Allah, dia akan banyak mengingat kematian, memperpendek angan-angannya. Iya. Dia akan selalu merasa bahwa jiwanya penuh dengan kekurangan, harus dia perbaiki, harus giat untuk selalu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari pengagungan kepada Allah, dia akan mendidik dirinya di atas akhlak yang mulia, menunaikan hak-hak, hak kedua orang tua, hak suami atau istri kepada suami, suami kepada istri, hak anak-anak, iya, hak siapa saja dari makhluk. Dan yang terakhir yang perlu saya ingatkan di sini di pembahasan pengagungan, bahwa para ulama menyebutkan pengagungan itu pada tiga perkara. Ya, sebagai kesimpulan dari apa yang telah kita jelaskan, pertama, pengagungan terkait dengan hukum Allah yang bersifat dini dan syar'i. Itu diagungkan perintah dan larangan Allah. Apa yang Allah perintah, diagungkan, dan apa yang dilarang, dia tinggalkan. Dan yang kedua, pengagungan terhadap hukum Allah al-kauni. Apa yang Allah takdirkan, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan pada dirinya, maka diagungkan Allah dan dia besarkan Allah di dalamnya. Dan yang ketiga adalah pengagungan terhadap Allah sendiri. Ya, dia mengenal keagungan Allah al-azim, mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya. Ya, dan mengenal segala hal yang membuat dia mengagungkan dan membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang selalu mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Bukan hamba yang mengetahui bahwa Allah yang ma'agung memperhatikannya, melihatnya, tetapi malah ia melakukan hal-hal yang tidak menunjukkan pengagungannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan dan memberikan untuk kita semua semangat di dalam hidup ini untuk meraih segala hal yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu waliyudhalik walqadiru alaih wallahu ta'ala alam. Ya, baik pendengar sekalian, kaum muslimin dan muslimat, demikianlah tadi kita dengarkan bersama tausiah hari ini dengan tema mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hati. Semoga apa yang kita dengarkan dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Dan baik pendengar sekalian, kita akan lanjut ke sesi tanya jawab. Sebelumnya kami kembali mengingatkan bagi Anda yang ingin bertanya via telepon, bisa di nomor 0411-878-368. Baik, untuk pertanyaan pertama dari Saudari Rini Seftiani di Polewali Mandar. Pertanyaannya, tolong berikan solusi bagi saya yang mengalami buang angin yang berlebihan, yang tentunya hal itu membuat saya sulit untuk melaksanakan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabawthi rahmatan lil'alamin. Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, amma ba'd. Ya, seorang yang buang angin berlebihan, atau kalau dia sudah menganggap dirinya susah melakukan sholat, dan ini mungkin dia telah masuk ke dalam, tidak mampu menahan angin yang keluar dari dirinya. Dan ini penyakit. Iya, penyakit sebabnya, sebab pokoknya adalah dua hal. Yang pertama, ada was-was. Dan yang kedua adalah, dia terlalu membiasakan, membuka dirinya untuk membuang angin tersebut. Iya. Maka ini dua hal, tatkala berada pada seorang akan mengalami masalah ini. Ya, karena itu seorang apabila dia masuk ya di dalam sholat dan dia merasa ada angin yang keluar, ya kalau dia yakin ada angin yang keluar, dia pergi berwudu. Tapi kalau dia hanya ragu saja, tidak usah dia peduli, tetap dia sholat. Dan jangan dia batalkan. Kemudian yang kedua, seorang jangan menempuh hal yang wajar saja dalam buang angin. Ya, jangan dalam segala keadaan dia rasa ada sesuatu dari di dalam perutnya ingin keluar, kemudian dia tunggu dia keluarkan. Ya, sebab kapan dia terbiasa dengan hal itu akan membuka penutup sehingga tidak ada yang bisa menahannya. Ya, dan ini harus diobati. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada semuanya. Nah. Ya, pertanyaan selanjutnya dari saudara Dijef di Makassar. Katanya pada saat tasyahud, mata itu tertuju kemana? Apakah ke pangkuan atau ditelunjuk? Telah syah di dalam sebuah hadith bahwa Nabi SAW ketika bertasyahud, mata beliau tidak melebihi dari isyarat telunjuk beliau. Maka itu hadith ya, jelas menunjukkan apa yang disunnahkan pada saat tasyahud tersebut. Ya, wallahu ta'ala alam. Nah. Ya, selanjutnya, pertanyaan dari Saudara Raisatul Badriyah dari Lampung, katanya, apakah ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah di bulan yang suci ini? Semua dosa, kalau seorang bertobat di dunia ini, Allah subhanahu wa ta'ala mengampuninya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, sampaikan kepada mereka firman-Ku, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu penegasan bahwa seluruh dosa diampuni. Ya, tapi ini apabila ia bertobat di dunia sebelum dia meninggal. Adapun kalau dia meninggal sebelum dia bertobat dari dosanya, maka dosa kesyirikan tidak akan diampuni pada hari kiamat. Karena Allah berfirman, "Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni selain daripada itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Ya, pertanyaan selanjutnya dari saudara Zaidal di Cilacap. Katanya, saya pernah mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam pertama dan kedua salat tarawih di masjid, beliau melaksanakannya sebanyak 23 rakaat. Kemudian pada malam ketiga melaksanakan pada sebanyak 11 rakaat. Apakah pendapat tersebut pendapat yang betul? Hadis tentang salat 21 rakaat atau 23 rakaat, ada beberapa riwayat, tapi dari sisi kedudukan hadis ada silam pendapat di kalangan ulama. Nah, yang benarnya bahwa hadisnya lemah. Iya. Dan riwayat yang paling kuat yang berada dalam hadis-hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan salat malam lebih dari 13 rakaat. Ada riwayat 11 rakaat, 13 rakaat, dan tentang witir Nabi sallallahu alaihi wasallam ada beberapa rakaat tapi di bawah kurang dari 13. Iya. Hanya saja kalau misalnya maka dibangun di atas hal ini, paling afdolnya seorang itu ketika dia sholat, dia melakukan 11 rakaat atau 13 rakaat, itu yang paling afdolnya. Tapi kalau dia ingin tambah, dia ganjilkan 15, 17, 19, 21, 23, 37, 51, tidak ada masalah. Kalau itu kadang-kadang dia kerjakan. Sebab sholat malam boleh saja dilakukan dua-dua tanpa ada batasan, karena Nabi SAW bersabda, "Sholatul lail mathna-mathna." Sholat malam, dua rakaat, dua rakaat. Ya, wallahu ta'ala alam. Ya, baik pendengar sekalian, kita lanjut pertanyaan berikutnya dari hamba Allah. Katanya, pada saat sholat tarawih, karena bacaan imam yang panjang, saya sempat kehilangan kesadaran dan terkaget. Apakah sholat saya tetap saya lanjut, atau saya hentikan, kemudian berwudu dan memulai dari awal? Mohon penjelasannya. Kalau itu hanya sebentar saja, maka insya Allah ta'ala itu tidak ada masalah. Dia segera konsen saja, kemudian memperhatikan kembali apa yang dibaca oleh imam. Iya. Iya, selanjutnya, pertanyaan dari Abu Umar, saudara Abu Umar Sopeng. Katanya, kami mempunyai usaha jual beli barang yang alhamdulillah semakin berkembang, sehingga kami mulai kewalahan jika menggunakan kendaraan motor untuk operasional usaha kami, yang sering ke kabupaten lain untuk mengantarkan pesanan. Apakah boleh bagi kami membeli mobil secara kredit agar usaha kami semakin berkembang, mumpung kesempatan sedang terbuka lebar karena kami tidak mampu secara tunai? Seorang membeli dengan cara kredit boleh saja. Boleh saja dengan bentuk dia telah melakukan akad pada sebuah harga, kemudian dibayar secara berkala dalam waktu yang telah ditentukan. Misalnya harga mobil 200 juta, ya dia cicil misalnya selama 2 tahun, selama 3 tahun, ya, dan semisal dengannya. Maka hal itu tidak ada masalah insyaAllah ta'ala. Tapi yang menjadi masalah di dalam bentuk kredit yang banyak berkembang di kalangan manusia itu ada unsur-unsur ribanya. Ada unsur-unsur dari hal yang tidak dibenarkan, kalau terlambat bayar denda, ya, kemudian dari apa namanya bentuk akadnya, kadang di awalnya dibentuk akad secara sewa, kemudian akhirnya berujung kepada pemilikan, Ya, maka akad-akad dan bentuknya dan cara-caranya itu yang perlu didetailkan. Tapi bentuk kredit yang saya terangkan tadi, insyaAllah ta'ala enggak ada masalah. Nah. Ya, selanjutnya pertanyaan dari Saudara Abi di Pekanbaru. Katanya, bolehkah menjatuhkan talak kepada istri yang tidak memihak kepada orang tua dan keluarga suami? Ya, ini urusan masalah istri apakah memihak kepada orang tua, keluarga suami, itu dalam masalah apa? Ya, harus diketahui dan didalami apa masalah yang terjadi. Ya, sebab bahasa-bahasa umum seperti ini tidak cocok. Ya, kalau misalnya ada suatu permasalahan antara suami dan istri dalam hal yang tidak jelas seperti ini, datang aja ke KUA atau dia tanya kepada seorang yang berilmu yang bisa memberikan petunjuk untuknya dengan merinci supaya diberikan solusi yang baik untuknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Nah. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Saudara Arianto di Pekalongan. Bagaimana menurut sunnah, apakah setelah sholat isya langsung tarawih atau setelah isya diisi kultum sebagaimana umumnya masyarakat? Ya, sholat tarawih di hal yang dilakukan oleh sebagian sahabat dan ada juga dilakukan di masa Rasulullah SAW memang dilakukan ba'da isya. Iya. Karena di dalam sebagian riwayat beliau mulai di dalam sebagian riwayat terkait dengan awal malam dan Rasulullah SAW sendiri ya pernah beliau sholat dari hingga seperdua malam dan pernah beliau sholat hingga waktu sahur. Hingga waktu sahur. Iya. Adapun terkait dengan masalah memberikan ceramah sebelumnya, maka ini dilihat kepada kemaslahatan yang diperlukan untuk masyarakat. Kalau memang diperlukan dan diberikan nasihat mumpung mereka sedang berkumpul, insyaAllah ta'ala tidak ada masalah. Ya, tapi kalau kadang-kadang dia kosongkan, kadang-kadang dikosongkan, kadang-kadang langsung sholat saja, maka ini lebih bagus. Agar supaya tidak menjadi suatu rutinitas yang seakan-akan dianggap sunnah. Ya, wallahu ta'ala alam. Nah. Ya, selanjutnya pertanyaan dari Saudara Alvan di Jakarta. Katanya, berdosakah kita ketika melihat rambut wanita non mahram? Ya, jelas itu adalah melihat kepada perempuan yang tidak dihalalkan untuknya. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintah kepada laki-laki, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada kaum mukminin untuk menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Iya. Dan sepanjang itu adalah hal yang wajib ditutup untuk perempuan, maka tidak boleh seorang melihatnya. Ya, diperintah untuk ditutup karena memang tidak boleh untuk diperlihatkan. Ya, wallahu ta'ala alam. Nah. Ya, lanjut pertanyaan selanjutnya dari Saudari Ummu Maryam di Semarang. Katanya, dahulu saya bekerja di sebuah pabrik rokok. Apakah perlu kiranya saya membuang benda-benda yang dahulu dibeli? Ataukah boleh saya memakai cincin yang dibeli dari hasil kerja tersebut? Dan alhamdulillah kini saya keluar dan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dari itu. Iya, kalau dia kerja di pabrik rokok dan itu dimaklumi bahwa dijual untuk dipakai dalam perbuatan yang haram, yaitu untuk dipakai untuk para perokok, dan merokok itu adalah hal yang diharamkan. Ya, maka ini bukan jenis dari pekerjaan yang dikatakan harta bercampur. Tapi ini dikatakan harta bercampur antara halal dan haram. Tapi ini adalah dari harta yang jelas keharamannya. Ya, karena itu kalau ada dari barang-barang yang memang sudah ada bersama dia, maka dia berlepas diri saja dari barang-barang itu dengan menyedekahkannya. Ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganti yang baik untuknya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man taraka syai'an lillah abdalahu Allahu khairan min." barang siapa yang meninggalkan suatu karena Allah, Allah akan ganti dia lebih baik darinya. Ya wallahu ta'ala alam. Nah. Ya, pertanyaan selanjutnya dari saudara Abu Khalid di Makassar. Katanya bagaimana menjaga diri agar tetap istiqomah di atas kesabaran. Begini insyaAllah akan datang ke pembahasan nanti tentang istiqomah di sela-sela pembahasan yang akan datang. Nah. Ya, pertanyaan selanjutnya dari saudara Asrul di Makassar. Katanya apakah boleh kita mendobel salat tarawih? Misalnya saya telah melaksanakan salat tarawih di satu masjid, kemudian salat tarawih lagi di masjid kedua yang belum selesai tarawihnya. Ya boleh saja, enggak ada masalah. Yang penting kalau dia salat di masjid pertama dia ikut witir, begitu dia salat di masjid yang kedua, ya, di masjid yang kedua, maka dia jangan witir lagi. Kalau dia ikut bersama imam hingga selesai dan imam witir, maka dia tambah berdiri, tambah lagi satu rakaat supaya menjadi ganjil. Supaya menjadi genap. Nah, wallahu ta'ala alam. Ya, baik. Pendengar sekalian, kita lanjut. Pertanyaan yang terakhir untuk kajian interaktif hari ini. Dari pertanyaan dari hamba Allah, katanya, apa hukum seorang imam menerima amplop yang berisi uang setelah menjadi imam di salat tarawih dan terjadi di setiap bulan Ramadan saja dan diberikan oleh panitia? Ya, kalau hal tersebut dalam bentuk ju'ala, sekadar pemberian saja, ya insyaAllah ta'ala itu tidak ada masalah. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda, inna ahaq ma'akhattum alaihi al-ajr fil Qur'an. Hal yang paling berhak kalian mengambil upah darinya adalah pada Al-Quran. Dan itu terkait dengan sebagian sahabat yang membaca surah Al-Fatihah kepada seorang yang tersengat kelejengking, ya kemudian dia rukyah, dan apabila sembuh maka dia minta diberi diberi pemberian, ya, dan sahabat ini merukyah dan sembuh orang tersebut, ya kemudian ia diberi dari banyak kambing, ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan tentang hal tersebut dan beliau sebutkan dari potongan hadis yang saya bacakan tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya, wallahu taala alam. Nah. Baik pendengar sekalian, kaum muslimin dan muslimat, al-ikhwa wal akhwat, fiddin azzakumullah. Demikianlah akhir perjumpaan kita dalam kajian interaktif hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan bersama dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Dan kembali kami ingatkan, bagi pendengar sekalian yang ingin mendapatkan rekaman kajian interaktif ini, bisa Anda dapatkan dengan mengunduh di website www.zulkarnain.net. Atau demikian pula bagi Anda yang baru saja bergabung di kajian interaktif hari ini, Anda dapat menyimak kembali kajian interaktif hari ini di siaran ulang kajian interaktif Ramadan untuk hari ini pada besok hari jam 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Jadi siaran ulang kajian hari ini dapat Anda simak kembali besok jam 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Ya, demikian apa yang bisa kita simak hari ini, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.